Para Utusan Paus 14. Ringkoto Ikonium, Dane Paulus miwa Barnabas ngeranjing ke periangan anak Yahudi ni, tur iri ke dane midar tayang sabdan ide sang penembahan sebecik-becik ipun, kantos ake anak Yahudi ni, miwa anak boyo Yahudi percaya ring ide yang Yesus. Nanging, anak Yahudi ni sane nentennya percaya, ipun raris ngoles sekancan anake sane boyo Yahudi punike, tur malikang pepinohnya ni, mangdane ipun geting ring para semeton sane sampun ngiring ide yang Yesus. Dane Paulus miwah Barnabas sade suwe jenek irike, tur dane wanen pisan mindarta yang indik ide sang penembahan. Pidartan danene indik sih peswecan idane, kapituiyang oleh ide sang penembahan, melantaran ide maicayang kekuasaan ring dane, buat ngadakang perciri miwah ketawahan. Anake kata sane ring kotane punike, tumuli meruang-ruangan, wenten sane meruang ring anak Yahudi, wenten sane meruang ring para utusan ide yang Yesus. Irike anake sane boyo Yahudi, miwah anak Yahudi ne, kesarengin antuk para pemimpinnya ne, ngerincikang daya jaga nyang sarain miwah jaga nimpugin para utusane punike antuk batu. Ritat kala para utusane tangah ring paindikane punike, dane raris megingsir ke kota Listra miwah kota Derbe, inge punike kota-kota ring wewengkon Likaonia, miwah ring wewengkon Saider kota-kotane punike. Irike dane midar tayang orti rahayu. Ring kota Listra, wenten anak sane buntut ipun lemet, ipun rumpuh ngawit saking wau lekat, tur nenten nanin nyidayang memargi. Ipun negak miragyang dane Paulus mebaos. Dane Paulus ngaksi mungwing anake punike, percaya ring ide yang Yesus, nyidayang kesegerang, punika awinanipun dane raris mandreng anake punike, sarwi ngandike sahajangih sapuniki. Bangun je mejujuk apa ngejegjeg. Anake punike raris megebras bangun, tumuli memargi iri kemilehan. Rikale anake akeh punike ngantenang, painikan sane kelaksana yang antuk dane Paulus punike, ipun sami raris pada jerit-jerit ngangen base di Kaunia sapuniki. Para dewane subanyak banget, berupa manusia, berupa langit. Dane Barnabas tumuli ke parabin Zeus, miwah dane Paulus ke parabin Hermes, santukan dane sane mepidarte. Pemangkun dewa Zeus sane periangannya ne wenten ring jabaan kotane, rauh makil lembu muani miwah sekar ke pemedal kotane. Iri ke pemangku punike miwah anake akeh, mepekayun jaga ngaturang-aturan ring para utusan ide yang Yesus. Riwau dane Barnabas miwah Paulus mireng paindikan sane jaga kelaksanayang antuk anake akeh punike, sangkali raris nguek penganggennya ni, tumuli melaib ke tengah-tengah anake kata punike, saho jerit-jerit sapuniki. Inggih ide dane sareng sami, napi awinan ragane mepekardi kadia sapuniki. Tiang sareng kalih puniki, wantah manusia pada, pateh sekadi ragane. Sane mangkin tiang iriki, misadie ngelumrahang orti rahayu, mangdane ide dane sareng sami, pada ngutang paindikan sane tan peguna puniki, tumuli mewali astiti bakti ring ide sang yang widiwase, sane jumeneng langgeng, sane ngardiakase, jagat, segara miwah sedagingipun makesami. Dukinguni ide mangayang para bangsane, sami pada ninutin pemargin nyane suang-suang. Nanging, ya diastu kadiasa punike, ide setate nyinahang ragan idane, melantaran paindikan-paindikan sane becik, sane kardi ide, inggih punike, ide nurunang sabeh saking langite, miwah mai cayang masan mupu sane becik ring ragane. Ide mepai ce pangan kinum miwah keliangan ring ragane. Ya diastu para utusane punike mebaos kadi asa punike, nanging danetan meresi dayang nawongin anake akeh sane jaga ngaturang aturan ring dane. Duk punike, wenten mekudang-kudang anak Yahudi, rauh saking kota Antiokia wewengkon Pisidia, miwah kota Ikonium. Ipun ngoles anake akeh, ngantos sami pada meruang ring ipun. Iri ke ipun sarang sami, ngencurin dane Paulus antuk batu, tumuli kepait kebakte kejabaan kotane, santukan pitanang ipun dane sampun sede. Nanging, ritat kalau anake sane percaya ring ide yang Yesus ngiter dane raris metangi, tur mewali ngeranjing ke kota. Benjangi pun, dane miwah dane Barnabas memargi ke kota Derbe. Ring kota Derbe, dane Paulus miwah dane Barnabas midartayang urti rahayu, tur makeh dane polisisio irike. Wus punike, dane raris mewali ke kota Listra, ngeraris ke kota Ikonium, miwah ke kota Antiokia, wewengkon Pisidia. Iri ke dane mituturin pesamuane, mangde ipun pageh tur entek manahnyane sejeroning kepercayaan. Sapuniki pitutur danene, buat ngeranjing dados kaulan ide sangyang widiwase, irage tan pariwangde jaga nandang sengsara. Ring sebilang pesamuan, para utusan ide yang Yesus ngadegang penglingsir buat pesamuane punike. Melantaran ngastawa miwah mepuase, para utusane punike ngaturang para penglingsire punike ring ide sang penembahan, sane merage pancer kepercayaan danene. Sesampune nyelajah wewengkon Pisidia, dane raris rauh ring wewengkon Pamfilia. Iri ke dane midarta yang orti rahayu punike ring kota Perga, turwusan punike dane raris memargi ke kota Atalia. Saking iri ke dane melayar ke kota Antiokia, genah dane pecak ke sukserahang ring sejeroning si peswecan ide sang yang widiwase, buat negen pekaryan sane sampun puputang dane punike. Tatkala dane rauh ring kota Antiokia, dane raris munduhang pesamuane. Iri ke dane nuturang ring pesamuane, separi indek sane sampun kekardi oleh ide sang yang widiwase melantaran dane, miwah indek ide sampun makbak margi buat bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, mangdane ipun percaya ring ide yang Yesus. Iri ke dane jenek ngantos suwi, sarang-sarang ring pesamuane.